Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawluhu war rabbu huwal ma'bud. Perkataan penulis ar-rabb huwal ma'bud, ya, ar-rabb itu adalah zat yang diibadahi, ay huwa allazi yastahiqul ibadah, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya. Wa amma ghairuhu fala yastahiqul ibadah, adapun selain Allah, selain ar-rabb, selain al-ma'bud, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Li'annahu laysa rabban, karena dia bukan rabb, ya, selain Allah itu bukan rabb. Hadza wajhu kalam asy-syekh rahimahullah biqaulihi ar-rabbu wal ma'bud ay huwa alladhi yastahiqul ibadah. Maka di sini ini adalah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam perkataan beliau ar-rabbu wal ma'bud. Ar-rabb itu adalah zat yang diibadahi, yakni zat yang berhak untuk diibadahi oleh hambanya. Tsumma aidan la yakfi annal insana yuqirru birububiyyah bal la budda ay yuqirra bil 'ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak cukup bagi seseorang untuk menetapkan rububiyah saja, akan tetapi dia harus menetapkan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluha mukhlishan lahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia, ya, melakukan ubudiyah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa madama aqarra annahu ar-rabb fa innahu yalzamu an yuqirra annahu huwal ma'bud. Maka selama dia menetapkan bahwa Allah itu adalah Rabb-nya, maka ini melazimkan bahwa dia harus menetapkan bahwa Allah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Wa anna ghairahu la yastahiqu syai'an minal ibadah, dan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Ya, jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, maka tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada wali dengan cara, ya, mengarahkan ibadah kepada wali atau kepada kuburan orang soleh dengan cara misalnya menyembelih di situ, bernadar di situ, ya, kemudian minta syafaat kepada mereka. Ini berarti mengakui Allah adalah Rabb-nya tetapi tidak mengarahkan ibadah seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalilu ala anna al-ibadah khassatun lirabbi qawluhu ta'ala, dan dalil bahwa ibadah itu khusus hanya untuk Rabb itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an, yang menjadikan bumi itu sebagai firas, sebagai hamparan, dan langit sebagai binaa', sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan juga, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dari langit yaitu air, fa akhraja bihi minas thamarati, kemudian dengan air tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, ya, dari bumi buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Dan masya Allah, kebetulan di sini sedang hujan. Allahumma shayyidan nafi'an. Pada taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu sekutu sementara kalian mengetahui. Ya ayuhan nas, di sini ayat ini diawali dengan an-nida, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, hadza nida'un minallahi li jami'in nas. Ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, al-mu'minin wal kuffar, baik kaum mukminin atau orang kafir. Li anna Allah dzakara fi hadhihi surah, suratul baqarah, suratul baqarah, inqisaman nasi ila thalathati aqsam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat ini, surat Baqarah, surah Al-Baqarah, ya, terbaginya manusia menjadi tiga jenis. Al-qismul awwal, al-mu'minuna alladhina yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna bil yawmil akhir wa wasafahum bi annahumul muflihun. Yang pertama adalah kaum mukminin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib, wa yu'minuna bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, wa wasafahum bi annahumul muflihun, dan Allah menyifati mereka ya dengan sebagai orang-orang yang beruntung atau sebagai orang-orang yang sukses atau beruntung. Fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas huda, petunjuk. Yani hidayah, petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-qismu tsani al-kuffar alladziina azharu al-kufra wal 'inad. Jenis kedua dari manusia adalah orang kafir yang menampakkan kekufuran dan al-'inad, ya, yaitu penolakan mereka, menampakkan kekufuran dan penolakan mereka terhadap syariat Islam. Qala ta'ala innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir sama bagi mereka, anzar tahu am lam tundirhum, apakah engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, hasilnya sama saja, mereka tidak akan beriman. Ya, jadi ada sebagian orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau menerima dakwah, dia tidak mau menerima dakwah. Dia menerima dakwah atau tidak menerima dakwah, dia menerima ilmu, dia tidak menerima ilmu, hasilnya sama saja, la yu'minun, tidak akan beriman orang tersebut. Ya, jadi ada sebagian orang yang demikian, dan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka itu menjadi ya buta dan mati. Al-qism ats-tsalits al-munafiqun alladzina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al mu'minin. Jenis ketiga adalah orang-orang munafik yang laisu ma'al kufar, tidak bersama orang kafir dan juga tidak bersama kaum mukminin. Mudzabadzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu orang yang ragu-ragu di antara kedua kubu ini, kaum mukminin dan orang kafir, tidak kepada mereka dan juga tidak kepada mereka. Maka ini orang munafik. Dan orang munafik, nah, hukum asalnya demikian, mereka cari aman dan mereka baru mendekati salah satu kubu kalau kubu tersebut kuat. Kalau misalnya kubu kaum mukminin kuat, maka mereka akan menyembunyikan kekufuran mereka dan akan bersama-sama seolah-olah mereka sesama kaum mukminin. Akan tetapi ketika pada suatu masa di mana suatu saat di mana orang kafir yang kuat, maka mereka kemudian akan menampakkan sedikit demi sedikit kekufurannya, mereka akan mendekat kepada barisan orang kafir. Ya. Fahum mu'minuna fi dhahir lakinnahum kuffar fil batin. Mereka itu beriman secara zahirnya, yakni menampakkan keimanan, padahal itu zahirnya saja dan itu tidak bermanfaat bagi mereka, keimanan itu tidak bermanfaat bagi mereka karena itu hanya zahirnya saja. Lakinnahum kuffar fil batin, ya. Di dalam diri mereka menyimpan kekufuran. Wa ula syarrun min al-kuffar al-mujahirin bi-kufrihim. Dan mereka itu lebih buruk daripada orang kafir yang menampakkan kekufuran mereka. Wa li hadza anzala fihim bid'a asyara ayat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk mereka ya sekian belas ayat. Bainama anzala fil mu'minina ayat qalilah wa fil kuffar ayatain. Sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit ayat untuk kaum mukminin dan dua ayat saja untuk orang kafir. Ammal munafiquna fa bada'a dzikruhum min qawlihi wa minan nasi may yaqulu amanna ila qawlihi yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Adapun orang munafik, maka penyebutan tentang mereka itu dimulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya, billahi wa billah. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Ya, kemudian di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umahum bil mukminin, umahum bil mukminin, tapi mereka tidak beriman. Yakni wa minan nasi may yaqul, secara zahir mereka mengatakan beriman, akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan umahum bil mukminin, akan tapi mereka tidak beriman. Di sini ada yang menarik ya. Wa minan nasi man yaqulu mufrad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma hum bimumin. Ya, ini di antara balaghah dari Al-Qur'an. Kemudian sampai firman Allah Subhanahu wa taala yakadul barqu yakhthafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Hadza kulluhu fil munafiqin li shiddati khatrihim wa kubhi fi'lihim. Ini semua tentang orang munafik karena besarnya bahaya mereka dan jeleknya perbuatan mereka. Walamma dzakara hadzal asnaf as-salasah qala ya ayyuhan nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menyebutkan tiga kelompok manusia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa hadza du'aun li jami'il asnafi al-mu'minina wal kuffari wal munafiqin. Maka ini adalah seruan, ya, doa ini tidak diterjemahkan doa ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan seruan. Maka ini adalah seruan kepada seluruh kelompok manusia tersebut, kaum mukminin, orang kafir atau orang munafik. Qala ulama awwalu nida'in fil mushaf huwa hadza. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ya, para ulama berkata seruan pertama yang ada di mushaf itu adalah seruan ini, wahai manusia, ubudu rabbakum. Ini perintah pertama, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, perintah pertama. Ya, ubudu rabbakum. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan di awal Al-Fatihah sebelum bismillahirrahmanirrahim, kita harus mentakdir kul. Kita harus mengasumsikan ada kul, katakanlah. Tetapi itu tentunya cuma istihad saja. Secara nas, perintah pertama adalah ubudu rabbakum. Ubudu fi'il amr. Ubudu adalah fi'il amr, ay akhlisu lahul ibadah, yaitu murnikan untuk Allah, hanya untuk Allah ibadah. Limadha li'annahu rabbukum. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb kalian. Wal ibadatu la tasluhu illa lirabbi subhanahu wa ta'ala. Dan karena ibadah itu tidak boleh dan tidak sah dan tidak berhak untuk diarahkan kepada selain Allah. Ya, ibadah itu hanya boleh diarahkan kepada Ar-Rabb Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara ad-dalil 'ala dzalik. Wa qalu alladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rabb. Apa dalilnya? Allazi khalaqakum. Ya, Allah adalah zat yang menciptakan kalian, maka Allah adalah Rabb kita. Ya, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang yang sebelum kita. Ya, maka semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, minal umami kullihim. Ya, dari umat-umat sebelumnya itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-malaikah wal-jin wal-ins wa jami'al makhlukat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan manusia dan seluruh ya, makhluk, jami'al makhlukat. Ya, itu mengapa para ulama menjelaskan Allah adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabbnya dari seluruh alam. Baitu alamul insi, wa alamul jinni, wa alamul malaikah, wa alamul dawab, dan seterusnya. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Idza tadabbartum hadha. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah, beliau mengatakan bahwa ketakwaan kita, ketika kita yakni membaca ayat tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, maka kita baru akan mendapatkan takwa tersebut kalau kita mentadabburi Al-Qur'an. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Qur'an, maka ya Al-Qur'an itu hanya akan menjadi ya hanya sekedar ucapan di lisan. Fala'alla hadza ayyusabbiba lakum at-taqwa idza tadabbartum annahu alladhi khalaqakum wa khalaqa alladhina min qablikum. La'allakum tattaqunahu subhanahu wa ta'ala fi ibadatih. Ya. Jadi bisa jadi ketika antum mentadabburi Al-Quran, maka ini bisa jadi akan menyebabkan antum memiliki ketakwaan. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Bisa jadi engkau akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kepada Allah. Yani bukan bisa jadi, yani agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan itu didapat setelah kita mentadabburi, setelah kita memahami dan mentadabburi. Tadabbur itu tidak hanya sekedar memahami, akan tetapi tadabbur itu adalah mengetahui bahwa itu relevan untuk kita. Ya. Ketika kita menyadari bahwa ayat ini berbicara tentang kita sendiri, ayat ini relevan untuk kondisi kita saat ini, maka itu adalah buah dari tadabbur. Kalau hanya sekedar paham maknanya, maka ya, orang baca terjemahan, orang baca tafsir, bisa jadi dia paham maknanya. Akan tetapi setelah dia paham maknanya, kemudian dia berada dalam kondisi yang sama dengan apa yang disebutkan di ayat, kemudian dia tidak melaksanakan apa yang disebutkan di ayat tersebut, itu berarti dia tidak memahami dengan pemahaman yang seharusnya. Itu hanya memahami pemahaman wawasan, bukan pemahaman yang matlub, bukan pemahaman yang itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman tersebut, ya, pemahaman yang matlub tersebut, pemahaman yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita memahami ayat, itu adalah pemahaman yang didapat setelah kita mentadabburi ayat tersebut. Yakni kita menyadari bahwa ayat ini untuk anak, ayat ini berlaku untuk kondisi anak saat ini atau nanti ketika ada kondisi tersebut. Ya, jadi tidak hanya sekedar wawasan, ayat ini maknanya ini, ayat ini maknanya ini, ayat ini i'rabnya ini, ayat ini cara bacanya begini dan seterusnya. Kalau orang tidak mentadabburi sebuah ayat, maka ya seperti yang terjadi, orang membaca ayat tersebut dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang indah, akan tetapi tidak memberikan ketakwaan kepada dirinya, ya, kemudian sehingga qori serasa jadi artis, ya. Qori serasa jadi artis, kemudian tidak berbuah pada ketakwaan dalam dirinya walaupun bacaannya bagus. Jadi itu hanya sekedar menjadi ucapan lisan. Mengapa? Karena bisa jadi, bahkan bisa jadi dia tidak paham makna ayat tersebut, dia hanya tahu membaca ayat tersebut, atau dia paham akan tapi pemahaman yang hanya sekedar bersifat wawasan, bukan pemahaman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita untuk ayat tersebut. Baik. Li'annahu la yaqi min 'adzabihi illa ta'atuhu subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menjaga dari azab Allah kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaquna 'adzabi wa tattaquna an-nar. Ya, agar kalian itu takut kepada azabku dan takut kepada neraka. Li'annahu la yaqikum minha illa 'ibadatu rabbikum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum. Karena tidak ada yang bisa menjaga kalian dari azab dan api neraka tersebut kecuali beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Thumma wasala al-istidlal ala rububiyyatihi wa 'ubudiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan istidlal, melanjutkan dengan istidlal pendalilan terhadap rububiyah dan ubudiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ja'ala lakumul arda firasha ay bisata. Allah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, hamparan. Ay mabsuta, yani terhampar. Wa firasha, yani terhampar. Ay taftarishunaha tanamuna 'alayha tabnuna 'alayha tasra'una 'ala zuhuriha tasiruna 'alayha fi safarikum aynama turidun. Yakni kalian taftarishuna, menjadikan bumi sebagai hamparan, ya, taftarish, ya, merebahkan diri kalian di atas bumi, tanamuna 'alayha, tidur di atas bumi tersebut, tabnuna 'alayha, kalian membangun bangunan di atas bumi tersebut, watasra'una 'ala zuhuriha, kemudian kalian bercocok tanam di bumi tersebut, di permukaan bumi tersebut. Tasiruna 'alaiha fi safari fi safarikum aina ma turidun. Kemudian kalian berjalan ya pada safar kalian kemanapun kalian itu mau gitu ya. Fal ardu firasun maha. Maka bumi itu adalah hamparan dan bentangan. Wal ardu farasmaha. Fani'mal mahidu. Dan bumi kami bentangkan dia ya fani'mal mahidu. Li ajli masalihikum. Maka ini untuk maslahat kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan dan bentangan. Dan kita telah jelaskan bahwa ayat ini mengandung ihtimal tidak secara nas. Ya, ada lafaz nas, ada lafaz zahir, ada lafaz dan seterusnya. Tidak secara nas menyebutkan bahwa bumi itu datar. Hah? Tidak secara nas menyebutkan bahwa bumi itu datar. Baik. Para ulama menjelaskan seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya sebuah lafaz atau sebuah ayat itu lafaznya itu nas, maka dia tegas, tidak boleh kita ya, mengambil pendapat lain karena lafaznya nas. Lafaznya itu bersifat nas, bersifat tidak ada kemungkinan makna yang lain. Itu makna dari nas di sini. Kemudian sebuah ayat atau hadis bisa jadi lafaznya itu bersifat zahir. Apa yang maksud zahir? Maksudnya adalah lafaz tersebut memiliki beberapa makna, akan tapi ada satu makna yang menonjol sendiri. Yang ketika makna, ketika lafaz itu disebutkan, maka orang akan langsung memahami dengan makna yang menonjol tersebut, makna yang zahir tersebut. Tetapi sebenarnya secara lugah, secara bahasa, ada makna lain selain makna yang menonjol tersebut. Jadi terkadang pembicara menyebutkan lafaz tersebut terkadang untuk memaknai, untuk menyampaikan makna yang menonjol tadi, atau terkadang untuk menyampaikan makna yang tidak menonjol, seperti misalnya al-asam, ya al-asam, singa. Maka makna yang menonjol ketika disebutkan singa, ketika Anda menyebutkan singa, apa yang antum pikirkan? Hewan, ya binatang, singa, yang najis menurut Hambali, tohir menurut Syafi'i, gitu ya. Jadi itu al-asam. Tetapi terkadang pembicara menyebutkan kata al-asad untuk menyampaikan makna ada seorang yang pemberani, ada seorang singa berbicara di podium, ya al-asad yataqallamu 'alal mimbar, masya Allah. Maka kita ketika pendengar mendengarkan hal tersebut, maka kita kemudian memahami, oh baik, ini bukan makna yang menonjol, makna yang zahir dari kata al-asad yaitu hewan singa, akan tetapi ya orang yang pemberani. Kenapa kita bisa memahami makna yang lain tersebut bukan makna yang menonjol? Karena ada korina. Yaitu apa? Ada korina, yaitu singa yang berbicara di mimbar. Tidak mungkin hewan singa berbicara di mimbar. Ya. Bahasa hamba ini najis semua. Baik, jadi dan itu yang namanya takwil. Kalau ada korina, maka kita takwil makna lafaz tersebut menuju makna yang kurang menonjol yang atau yang paling tidak menonjol, dan takwil boleh kalau ada korina. Takwil dalam masalah sifat Allah tidak boleh karena tidak ada korina, ya. Jadi gampang, kaidahnya gampang. Maka contoh lafaz yang bukan nas, contohnya apa misalnya? Waqimus shalah. Waqimus shalah. Ah, waqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqimus shalah. Dirikanlah salat. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya kepada antum sekalian, apakah lafaz waqimus shalah itu adalah nas? Lafaz yang nas, lafaz yang bersifat nas terhadap wajibnya salat atau tidak? Atau lafaz yang sifatnya zahir? Ya, kalau Anda tanya kepada antum. Apakah ayat waqimus shalah itu adalah ayat atau lafaz yang sifatnya nas terhadap wajibnya sholat, atau ayat yang sifatnya zahir terhadap wajibnya sholat? Zahir berarti ada kemungkinan makna lain, dan itu berarti tidak secara nas. Ya, kalau berarti ada kemungkinan makna lain, maka bisa jadi kalau ada korina, maka kita akan kemudian akan memahami dengan korina yang lain tersebut. Maka para ulama menjelaskan, itu bukan ayat, bukan lafadz yang nas, itu lafadz yang zahir. Lafadz yang zahir. Ya, makna yang menonjol apa? Ketika kita mendengarkan ayat aqimus shalah, makna yang menonjol adalah itu wajib. Tetapi kalau ada qarina, seperti misalnya orang babi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau saya melakukan sholat lima waktu, cukup itu saja, lima waktu saja, kemudian apakah ya masuk surga? Nah, masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan sholat selain lima waktu ya tidak wajib. Maka ini menunjukkan bahwa untuk sholat selain lima waktu ya, ayat tadi bermakna sunnah saja, bermakna bukan makna yang paling menonjol, akan tapi makna yang tidak menonjol. Itu berarti apa? Untuk sholat selain sholat lima waktu kita takwil. Kenapa? Karena ada hadis, karena ada dalil, ada qarina, tidak masalah. Ya. Dalam rangka menjamak bainal adillah, menjamak antara sekian dalil. Sehingga apa? Sehingga ayat tersebut ya, dia adalah lafaz yang zahir dan dia tetap pada kezahirannya kalau kita berbicara sholat lima waktu, tetapi untuk sholat yang selain sholat lima waktu maka kita harus menggunakan makna, bukan makna zahir yang akan tapi makna muawwal. Makna muawwal adalah makna yang setelah kita takwil. Ya, bahwa perintah iqamatus shalah, perintah wa aqimus shalah ini berarti bukan perintah untuk wajibnya sholat, tapi perintah untuk bahwa itu sunnah. Ini untuk sholat selain lima waktu. Baik, jadi itu contohnya. Sekarang kalau misalnya ayat wa aqimus shalah saja itu kita katakan ini makna, ini ayat lafaz yang zahir. Maka apalagi dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakumul ardha bisatan, ja'ala lakumul ardha firasha wal ardha farashnaha. Apakah itu secara nas mengatakan bumi itu datar? Tidak. Ya. Nas dari mana? Tidak ada di situ mengatakan bumi itu datar, ya. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bumi dibentangkan. Dibentangkan bisa dengan bumi itu datar atau bisa jadi bumi itu bulat, kan, tapi saking besarnya sehingga ketika manusia melihatnya seperti hamparan, sebagaimana yang telah kita bisa saksikan sekarang, kita manusia kecil sekali di atas bumi gitu ya. Dan bumi sudah cukup itu untuk kita melihat bumi sebagai hamparan. Jadi ini makna, ini bukan lafaz nas. Intinya itu poin yang ingin Anda sampaikan, ini bukan lafaz nas ya. Sebagai gambaran tadi ya, kalau waqimus shalah saja itu bukan lafaz nas atas wajibnya sholat, itu perintah sholat betul, tetapi bukan lafaz yang bersifat nas atas wajibnya sholat, itu lafaz yang bersifat zahir. Mengapa? Karena ada makna lain, dan makna lain tersebut, dan makna lain tersebut memang dipakai. Terkadang ada lafaz yang dia lafaz yang zahir, ada memiliki beberapa makna, ada makna menonjol, ada makna tidak menonjol. Makna yang menonjol itu maknanya lafaz yang, makna yang zahir, yang tidak menonjol itu berarti yang bukan zahir gitu ya. Terkadang lafaz tersebut tidak digunakan sama sekali kecuali makna zahirnya saja. Yang makna lain enggak pernah digunakan terkadang. Tapi untuk waqimus shalah makna yang lain digunakan, makna sunnahnya perintah bahwa itu adalah perintah sunnah bukan perintah wajib. Itu digunakan bahkan untuk, bahkan itu lebih banyak, sholat selain lima waktu itu lebih banyak daripada sholat lima waktu. Nah, jadi kalau itu saja itu bukan lafaz nas, apalagi ayat yang ini, itu maksud ana ya. Jadi idza kana hunakal ihtimal saqata al-istidlal, kalau ada kemungkinan makna atas sebuah ayat maka jatuh pendalilan terhadap apa yang ingin antum berdalil dengannya ya, tidak kuat pendalilan antum untuk berdalil bahwa bumi datar dengan menggunakan ayat-ayat seperti ini. Was-sama'u bina, dan langit itu ya atap. Was-sama'u saqful ard, langit itu adalah atapnya bumi. Wa fiha masalih lil ibad, dan di langit tersebut ada maslahat kepada para hamba. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maslahat dari langit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit tersebut untuk supaya bumi bisa mengeluarkan buah-buahan dan tanaman, dan itu bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya di bumi. Anwa'ul ibadah allati amarallahu biha wa adilla wa adillatu kulli nau. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dan dalil dari setiap jenis tersebut. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, rahimahullah ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Wa anwa'u al-ibadah allati amara Allah biha mithl al-islam wal-iman wal-ihsan. Ibnu Katsir rahimahullah beliau berkata, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta dari segala sesuatu yang ada ini, maka dialah yang berhak untuk diibadah. Bukan wali yang ada di kuburan, bukan orang soleh, bukan malaikat, bukan jin, bukan batu, bukan pohon, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib untuk mempelajari apa saja yang merupakan ibadah, sehingga kita tidak mengarahkan sebagian ibadah tersebut kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering ana ucapkan, prinsip kita hanya mengarahkan ibadah kepada Allah itu diketahui oleh kaum muslimin insyaallah. Ya, seluruh kaum muslimin insyaallah mengetahui ibadah hanya diarahkan kepada Allah. Cuma masalahnya adalah mana saja yang merupakan ibadah? Apakah bernazar merupakan ibadah? Apakah minta syafaat merupakan ibadah? Apakah kemudian tawaf di kuburan itu merupakan ibadah? Apakah perbuatan ini ibadah, perbuatan itu ibadah? Apakah ke dukun minta dan seterusnya ibadah? Apakah perasaan tawakal yang kita arahkan kepada dukun atau kepada jimat itu adalah ibadah dan seterusnya? Itu yang harus diketahui dan dipelajari oleh kaum muslimin supaya mereka tidak hanya mengetahui prinsip umum tetapi gagal menerapkan prinsip umum ini, yaitu ibadah hanya diarahkan kepada Allah. Mereka gagal menerapkannya karena mereka tidak tahu bahwa perbuatan ini, perbuatan tertentu ini adalah ibadah. Ya, sehingga mereka mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma bayyana Syekh anna ar-Rabb huwa al-Ma'bud wastadalla biqoulihi ta'ala ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa Rabb itu adalah zat yang diibadahi dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Istashhada bikalam Ibn Katsir rahimahullah fi tafsirih lil ayat. Maka beliau kemudian memperkuat pendalilan beliau tersebut dengan perkataan Ibn Katsir rahimahullah. Istashhada yakni menjadikan perkataan beliau sebagai syahid, sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam masalah ini, sebenarnya tidak perlu kita mencari penguat selain ayat dan hadis. Ayat dan hadis itu sudah cukup kuat. Antum mau cari apa lagi? Syekh Imam Syafi'i rahimahullah berkata ya bahwa berkata secara makna ya, bermakna ya, bahwa ayat dan hadis itu sudah cukup, sudah sangat kuat. Ya, dan di zaman dahulu ketika ada ayat dan hadis itu sudah sangat cukup. Tidak perlu perkataan ulama, akan tetapi di zaman ini orang-orang lemah untuk ketika diberikan ayat dan hadis itu tidak cukup bagi orang-orang di zaman ini. Butuh kemudian diberikan kalam ulama baru mau, ya. Ini tidak baik, ya. Akan tetapi kondisi manusia yang terjadi di zaman ini demikian, maka apa boleh buat? Daripada mereka tidak mengikuti ayat dan hadis, maka kita tambahi dengan kalam ulama sehingga mereka yakin bahwa ini adalah kebenaran. Ya, tetapi secara asalnya ajib, antum baru memaham, antum baru mau percaya ini kebenaran setelah disebutkan kalam ulama dan tidak cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan kalam nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Ya. Maka beliau memperkuat pendalilan dengan ayat ini dengan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri lil ayah, dalam tafsir beliau di tentang ayat ini, wa arada ayyubayyina anwa'al ibadah wa adillatu kulli nau' fal-ibadah fil lughah ma'naha. Ya, jadi penulis atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memperkuat dengan perkataan Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita, menciptakan langit dan menciptakan bumi dan menurunkan air dari langit. Maka dan menurunkan air dari langit untuk maslahat manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi seluruhnya. Maka ketika kita menyadari hal ini, maka al-khaliqu li hadhihi al-asya', pencipta dari semua ini, itulah yang berhak untuk diibadahi. Bukan orang yang tidak menciptakan sama sekali seperti wali yang sudah mati di kuburan, atau pohon, atau batu, atau nabi, atau malaikat, atau jin. Mereka tidak menciptakan sama sekali, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Fal-ibadah fil-lughah ma'naha at-tazallul wal-khudu'. ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. Maka ibadah dalam lughah bahasa Arab maknanya adalah at-tazallul, merendahkan diri, wal khudu, ya, merendahkan diri. Wa minhu tariqun mu'abbad, dan itu mengapa di bahasa Arab kita mengenal istilah tariqun mu'abbad, yakni muzallal, mukhda, jalan yang diratakan, diperhalus untuk supaya itu bisa jadi jalan bagi manusia, bagi orang-orang. Ya, jadi ada tanah itu diratakan, di sengaja diratakan untuk dijadikan jalan, itu namanya tariqun mu'abbad. Ya, mu'abbad yakni direndahkan, diratakan, muzallal, direndahkan dan ditundukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang hendak berjalan di situ. Mukhda, muzallal mukhda bil mashyi alai. Ya, ditundukkan dan diratakan dan direndahkan untuk dilewati oleh kaki orang-orang. Itu tariqun mu'abbad. Jadi ibadah itu maknanya adalah merendahkan dan menundukkan diri. Itu maknanya adalah secara bahasa Arab. Akan tapi secara syar'i, ya, ibadah itu sebagaimana nanti akan disebutkan oleh, dijelaskan oleh penulis, ya. Ya. Baik, wan ibadah kisman. Ibadah itu ada dua jenis. Al-kismul awal, ibadah ammah li jami'il khalqi kulluhum ibadullah. Jenis pertama dari ibadah adalah ibadah yang umum, ya, yang itu dilakukan oleh semua makhluk, semuanya adalah hamba Allah, al-mu'min wal-kafir, baik dia mu'min ataupun orang kafir, baik dia wal-fasik wal-munafik, baik dia orang fasik ataupun munafik, kulluhum ibadullah, semuanya hamba Allah. Dan mereka melakukan ibadah yang umum ini, yaitu mereka tunduk, ya, ibadah bermakna tunduk, tunduk secara kauniyah. Ya, ya'ni annahum tahta tasarrufihi wa qahri. Yani bahwa mereka itu berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, wa annahum tajib alaihi ibadatuhu subhanahu wa taala, dan bahwa Allah mewajibkan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah, ibadah yang bermakna ibadah yang khusus nanti. Hadhi ibadah ammah li jami'il khalq, dan ibadah ketundukan ini, ibadah di sini ibadah yang umum ini kita maknai dengan ketundukan. Ketundukan kepada Allah ini dimiliki oleh semua makhluk, mu'minuhum wa kafiruhum. Baik yang mukmin dari mereka atau yang kafir dari mereka. Baik, bagaimana orang kafir bisa tunduk kepada Allah? Nah, tunduk mereka kalau sudah waktunya mati, mati. Kalau sudah waktunya sakit, sakit. Kalau sudah waktunya lapar, lapar. Kalau sudah waktunya haus, haus. Ya. Semuanya itu siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa? Mereka juga adalah hamba Allah, orang-orang yang tunduk. Tapi tunduknya secara, ketundukannya secara kauniyah. Dan itu tidak membuat mereka menjadi muslim. Karena ketundukan, supaya mereka jadi muslim, supaya mereka menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung, butuh ketundukan secara syar'i. Bukan secara syar'iyah. Bukan ketundukan secara kauniyah. Kulluhum yuqalu lahum ibadullah. Semua dari mereka disebut hamba Allah, bimana annahum makhlukuna lah. Muzallaluna. Atau muzallaluna atau muzalliluna. Bisa dibaca dua-duanya, ya. Setiap dari mereka itu disebut, ya, bisa disebutkan bahwa mereka adalah hamba Allah, yakni bahwa mereka itu makhluk Allah, orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah secara kauniyah atau ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. La yakhruju ahadun minhum an qabdatihi wa sultani. Tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari genggaman Allah dan kekuasaan Allah. Kama qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah setiap dari apa yang ada di langit dan di bumi kecuali akan mendatangi Ar-Rahman dengan penuh ketundukan. Hadza yashmalu kullu man fis samawati wal ardi. Ini mencakup semua yang ada di langit dan di bumi, al-mu'mini wal kafiri, baik itu atau al-mu'mina wal kafira, ya, bisa dibaca tergantung bagaimana antum mentakdir. Ya, baik orang mukmin ataupun orang kafir, kulluhum ya'tuna yaumal qiyamah munqadina lillahi subhanahu wa ta'ala, semuanya mendatangi hari kiamat, ya, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa li ahadin minhum syarikatun ma'a Allah Subhanahu wa ta'ala fi mulki. Tidak ada dari salah satu dari mereka yang syarikat, ya, berserikat bersama Allah, sama-sama memiliki sebagian dari apa yang ada di langit dan di bumi, ya, tidak ada dari mereka yang kemudian sama-sama bersama Allah memiliki kerajaan Allah ini, tidak. Al-qismu tsani, ubudiyah khassah bil mu'minin. Kalau tadi jenis pertama itu adalah ibadah yang umum, ini adalah ibadah yang khusus yang dilakukan hanya dilakukan oleh orang muslim mukmin. Kama qala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Sebagaimana firman Allah, dan hamba ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketundukan. Qala ta'ala inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku tidak ada bagi engkau ya kekuasaan atas mereka. Engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Qala syaitan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau, ya Allah, yang mereka itu orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada engkau. Hadhihi ubudiyah khassah. Maka ibadah di sini yang disebutkan di ayat-ayat ini maknanya adalah hamba Allah yang melakukan ubudiyah khassah, yaitu ubudiyah ta'ah wa taqarrub ila Allah bitauhid, yakni melakukan ubudiyah dengan taat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bertauhid, yakni ketundukan secara syar'iyah, bukan ketundukan secara kauniyah. Kalau yang tadi ibadah secara umum itu maknanya adalah ketundukan secara kauniyah, dan itu la yu'tabar, ya, tidak teranggap, ya, tidak bermanfaat bagi seseorang, tidak akan membuat seseorang menjadi muslim, jadi beriman dengan ketundukannya secara kauniyah kepada ketetapan Allah. Yang yu'tabar, yang dihitung adalah ketundukannya secara syar'iyah, ya. Wal ibadah fi syara' ikhtalafal ulama fi ta'rifiha, yakni ikhtalafat ibaratuhum fi ta'rifiha. Ibadah dalam syariat itu para ulama berbeda pendapat tentang definisinya, akan tapi maknanya satu. Wal makna wahid wa minhum man yaqul al ibadah ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Di antara mereka ada yang berkata bahwa ibadah itu adalah ketundukan dan kecintaan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ketundukan dan puncak kecintaan kepada Allah. Kama qala Ibnu Qayyim fi Nuniyah, sebagaimana berkata Ibnu Qayyim di Manzumah beliau Nuniyah, yaqul al-ibadatu ghayatul dhilli ma'a ghayatil hubbi. Ibadah itu adalah puncak dari ketundukan dan puncak dari kecintaan, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim di Nuniyah. Di sini tidak jelas cetakannya, akan tapi kita lihat cetakan lain. Wa ibadur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Dan hamba ar-Rahman dan ibadah kepada ar-Rahman itu adalah puncak dari cinta kepada dia bersama puncak ketundukan kepada puncak ketundukan yang dilakukan oleh hambanya, huma qutban. Dua hal ini, ketundukan dan kecintaan, ini adalah fondasi dari ibadah. Fa'arrafha bi annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatiz dhulli. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan ibadah sebagai puncak dari kecintaan yang dibarengi dengan puncak dari ketundukan. Tidak boleh hanya salah satunya. Wa minhum man yaqul al-ibadah hiya ma amara bihi syar'an min ghayri ittiradin 'urfi wa la iqtida'in 'aqli. Al-ibadah hiya ma amara bihi syar'an min ghayri ittiradin 'urfi walaqtida'in akliyin. Di antara para ulama yang berkata ibadah itu adalah apa-apa yang diperintahkan secara syariat tanpa itu didapat dari urf dan juga tanpa hasil konsekuensi dari akal. Ya. Li'anna al-ibadah tauqifiyah la tathbutu bil aql wala bil urf. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah, bukan ditetapkan oleh akal dan bukan ditetapkan oleh al-urf. Wa innama tathbutu bis syara'. Akan tapi ditetapkan oleh syariat. Wa hadza ta'rifun sahih, dan ini adalah definisi yang sahih. Maknanya, maksudnya seperti misalnya sebentar lagi kita insyaallah melakukan ibadah salat maghrib, ya. Siapakah yang memerintahkan kita untuk ibadah salat maghrib 3 rakaat di waktu maghrib? Dan siapakah yang menentukan waktu maghrib dari terbenamnya matahari hingga hilangnya syafaq ahmar? Siapa? Perintah dari syariat. Bukan dari urf daerah sini, masyarakat sini dari dulu sudah berjalan urufnya, yaitu kebiasaan masyarakat tiap terbenam matahari kita sholat maghrib 3 rakaat. Tidak ada urus seperti itu, ya. Dan juga bukan adalah konsekuensi akal berpikir bahwa nah kalau terbenam matahari maka secara konsekuensi akal kita harus sholat 3 rakaat. Tidak ada konsekuensi akal seperti itu, ya. Jadi sumbernya bukan dari urf, bukan dari akal, akan tapi masdarnya adalah dari syariat. Ya, ibadah itu maksudnya adalah dari syariat. Contohnya misalnya, Kita makan pakai tangan kanan, ha? Disunnahkan. Karena itu merupakan ibadah, bukan, yakni itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi itu adalah kewajiban tadi sabkul lisan. Itu maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW makan dengan tangan kanan, ya, dan itu perintahnya wajib. Maka apakah ibadah ini dari urf, ya? Apakah berasal dari urf? Tidak. Apakah berasal dari konsekuensi logis? Makan itu harus pakai yang kanan. Karena kalau pakai yang kiri maka konsekuensinya begini dan begitu. Tidak. Tidak ada konsekuensi secara logis seperti itu. Tapi kita tahu syariat ini dari Allah Subhanahu, dari wahyu, dari syariat. Itu mengapa? Itu adalah ibadah. Walakin at-ta'riful jami' al-mani' huwa ma'arrafahu biya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah haitsu qala al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Akan tapi definisi yang al-jami' al-mani', definisi yang menyeluruh yang komprehensif, na'am, al-jami' al-mani', Anda tidak mau menjelaskan apa makna dari al-jami' al-mani', ini nanti di ilmu mantik. Huwa ma'arrafahu biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu adalah seperti definisi yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Al-ibadah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Hadza ta'rif al-jami' al-ma'ni. Ini adalah definisi yang komprehensif. Wahuwa anna al-ibadah ismun li jami' ma amara Allah bih. Itu bahwa ibadah itu adalah nama untuk seluruh apa yang Allah perintahkan. Fa fi'lu ma amara Allah bihi ta'atun lillah. Maka melakukan apa yang Allah perintahkan itu adalah ketaatan kepada Allah. Wa tarku ma nahaa Allahu anhu ta'atun lillah. Dan meninggalkan apa yang Allah larang itu adalah ketaatan juga kepada Allah. Hadhihi hiya al-ibadah, ini adalah ibadah. Wa la tahsuru anwa'uha, dan jenis-jenis ibadah itu tidak bisa dihitung. Anwa'uha katsirah, jenis-jenisnya itu banyak. Kullu ma amara Allahu bi fahuwa ibadah. Semua yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Wa kullu tarkin wa kullu tarkin lima nahaa Allahu anhu ta'atun lillahi huwa ibadah. Ya. Semua bentuk meninggalkan apa yang Allah larang itu adalah ketaatan kepada Allah dan itu adalah ibadah. Wala tahsuru anwa'uha, jenis-jenisnya tidak bisa dihitung. Anwa'uha katsira, jenis-jenisnya banyak. Kullu ma amara Allah bi fahuwa ibadah wa kullu ma nahaa Allah anhu fatarku. Sawa kana dhalika dhahira 'ala al-jawahi aw kana batinan fil qulub. Karena ibadah takun al misan wa takun al qalbi wa takun al jawarih. Jadi maksudnya adalah semua yang Allah perintahkan itu adalah ibadah, baik itu baik Allah memerintahkannya untuk dilakukan oleh anggota tubuh kita atau oleh hati kita atau oleh lisan kita. Takunu 'ala al lisan mithlu at-tasbih wa dzikr wa tahlil wa nutq bi syahadatain kullu aqwalil lisanil mashru'ati min dzikrillahi azza wa jalla fa innaha ibadah. Contohnya ibadah yang ada di lisan adalah kalimat tasbih dan zikir kepada Allah, kalimat tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, ya, wa nutq bi syahadatain, mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Semua perkataan lisan yang disyariatkan berupa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Wa kadzalika kullu man fil qalbi fi taqmina taqarrubi ila Allah azza wa jalla fa innahu ibadah, fal khaufi wal raja'i wal khashyi wal ra'ba wal rahba wat tawakkul wal inaba wal isti'anah, kullu hadhihi a'mal qalbin al-luju' ila Allah bil qalbi wa khashyati Allah wa khawfuhu wa ra'batuhu wal rahba ilayhi wa mahabbatuhu subhanahu wal ikhlas lahu wan niyyatu as-sadiqatu lillahi azza wa jalla, kullu ma fil qalbi kullu ma fil qulubi min hadhihi al-anwa' fa huwa ibadah. Jadi semua apa yang ada di hati berupa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah ibadah, seperti rasa takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, khasyah kepada Allah. Ada bedanya antara khauf dan khasyah, nanti kita bahas insyaAllah. Ar-rawbah, mengharap kepada Allah. Ar-rahbah, takut kepada Allah. Tawakkul, tawakkal kepada Allah, kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Semua ini adalah amalan-amalan hati. Ya, kemudian bersandar kepada Allah itu dengan hati kita, dan takut dan takut kepada Allah, raghbah, cinta kepada Allah, mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di hati ini, amalan-amalan hati ini, maka ini adalah ibadah. وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة. Demikian pula contoh ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh adalah rukuk, sujud, jihad fi sabilillah, jihad dengan bin nafas dengan diri kita, wal hijrah, hijrah ya, pergi ke tempat lain yang itu syiar ketaatan lebih banyak. Kullu hadhi ibadat badaniyah, semuanya adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan. Wasya ibadah badaniyah tadhharu 'alal jawarih, dan puasa adalah ibadah badaniyah yang tampak di anggota tubuh. Faidan al-ibadah takunu ala lisan, ibadah itu bisa di lisan, wa ala al-qalbi bisa di hati, wa takunu ala al-jawarih bisa di anggota tubuh. Summa hadhihi al-ibadah tanqasimu ila ibadah badaniyah wa ila ibadah maliyah, dan ibadah itu bisa terbagi menjadi dua, ibadah terbagi menjadi dua, ibadah anggota tubuh terbagi menjadi dua, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Al-ibadah badaniyah ia salatatul anwa' allati kullu takunu 'ala al-lisan 'ala al-jawarih 'ala al-qalb. Ibadah badaniyah itu adalah tiga kelompok yang telah kita sebutkan tadi ya, ibadah di lisan, di mata tubuh dan di hati. Wa takunu maliyah mithlu ikhrajiz zakah. Ibadah maliyah misalnya mengeluarkan zakat, mithlu infaq fi sabilillah ya, bersedekah di jalan Allah, wa huwa infaq fil jihad, yakni bersedekah untuk jihad ya, tentunya jihad syar'i bukan jihad yang sembarangan. Qala Allah Ta'ala wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, jihadlah kalian di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Qaddamal amwal 'ala al-anfus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan harta daripada jiwa di sini. Qal jihadu bil mal ibadatun maliyah, maka jihad dengan harta itu adalah ibadah maliyah. Al-hajju yatakawwanu min ibadah badaniyah wa ibadah maliyah. Dan terkadang ada ibadah yang gabungan dari badaniyah dan maliyah seperti haji. Haji itu adalah gabungan dari ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Fa'ada'ul manasik at-tawaf wa-sa'yu wa-ramyul jimar wa-lukuf bi-arafah wa-mabit Muzdalifah. Ibadah badaniyah. Maka melakukan manasik haji seperti tawaf, sa'i, lempar jumrah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ini adalah ibadah badaniyah. Amal infaq fihi fahu ibadatun maliyah. Adapun mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji, maka itu adalah ibadah maliyah. Karena haji yang tajuk ila nafkah, karena haji itu butuh pada nafkah, pada harta untuk kita keluarkan untuk melakukan ibadah haji tersebut. Taib. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.